Mutra Record Banyuwangi. Melon Music. Sayang, apa kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rapakan luntur tresnaku. Bisa coba ngaliki cintamu soko hatiku, sak tenangnya rangkap si isi tekos dirangmu. Tupok pucane hati, nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti, malah cepu saiki. Pokok